بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih berkesempatan untuk melanjutkan kebiasaan baik kita insyaallah belajar dalam upaya untuk semakin memahami lebih-lebih yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama kita. Bapak sekalian, jauhnya kaum muslimin dari ilmu membuat kaum muslimin sering menjadi penghalang Islam. Sebab seperti dikatakan oleh para ulama kita dengan ungkapan al-Islam mahjubun bil muslimin, Islam itu sering sekali terhijab atau terhalang oleh kaum muslimin sendiri. Orang ketika ingin mengetahui tentang Islam, praktisnya orang ingin tahu Islam itu lihat orang Islam. Kayak apa orang Islam? Islam kurang lebih seperti itu. Ini ku praktis. Kalau yang dilihat itu adalah Muslim di zaman Nabi dan para sahabat, bapak sekalian, masya Allah, kaum muslimin mencerminkan ajaran Islam. Sehingga kaum muslimin, sehingga orang melihat Islam itu, ya, yang dilihat sebagaimana lihat orang Islamnya yang mencerminkan ajaran Islam. Praktis mereka adalah gambaran dari ajaran Islam, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, pemikirannya, pembawaannya. Sehingga orang banyak sekali yang kemudian tertarik dengan Islam karena pembawaan kaum muslimin yang mencerminkan ajaran Islam. Kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bapak sekalian, melihat Islam dengan melihat orang Islam di zaman kita enggak bisa. Karena pertama, banyak sekali orang Islam yang tidak faham agamanya. Ya, kenyataannya sangat banyak. Lawang kita yang ngapunten, yang ngajinya seminggu berapa kali. Bahkan sebagian kita juga mungkin insyaallah sampun dados ustaz-ustaz. Niku nek ditangleti babakan Islam, niku sering gelagapan, mboten dong, mboten faham. Saketipun bayangaken ingkang ngajini pun setahun sepindah, setahun pingkali, niku pun pas peringatan sing diundang lawak meli. Apa kira-kira ya akan bisa mencerminkan kehidupannya dengan ajaran Islam? Padahal mestinya seorang muslim niku 24 jam dengan semua jenis perbuatan dan pekerjaannya niku mencerminkan saya seorang muslim. Jualan nggih pripun jualan ingkang kagungan prinsip-prinsip ajaran agamipun Islam. Bermuamalah, bertetangga, bermasyarakat, bernegara, berekonomi, berpolitik, segala macam. Kalau kita melihat kaum muslimin di zaman kita niki, ibaratipun nek umpamanipun niku daharan, di daharan niku marai berdedek. Persom dedek mboten. Sehingga orang sering melihat fenomena kaum muslimin dan dianggap itu sebagai ajaran Islam, sehingga sering kemudian justru mendapatkan gambaran Islam yang salah. Makanya sekalian, belajar itu sebuah kebutuhan dan kewajiban. Bagaimana kita betul-betul sakit mencerminkan kehidupan kita niku cerminan ajaran Islam. Insyaallah pembahasan kita melibat pembahasan an-nifaqul akbar, kemunafikan yang besar, nifaq akbar. Kita sambung bahas syirik kufur, enten syirkun akbar, enten syirkun asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Saat ini pembahasan kita nifaq, yaitu onten nifaq akbar, ada nifaq asghar. Sekalian, ketika kita bicara tauhid, maka tauhid itu ada nawaqidnya, ada nawaqisnya. Tauhid itu ada pembatal-pembatalnya dan ada yang akan mengurangi kadar kesempurnaan tauhid. Yang menjadi pembatal Islam, pembatal tauhid, syirik, kufur, nifaq. Intinya tiga niki. Syirik, kufur, nifaq. Dan yang membatalkan adalah syirkun akbar, kemudian kufur akbar, nifaq i'tiqadi atau nifaq akbar. Syirik asghar, kufur asghar, nifaq asghar, itu nifaq atau perbuatan yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan itu perlu kita ketahui supaya kita tidak masuk dan tidak terperosok, tidak kejebak-jebak di dalam yaitu perbuatan-perbuatan yang justru akan merusak tauhid kita. Sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tingali pembahasan itu an-nifaqul akbar, kemunafikan yang besar, kemunafikan yang akan bisa mengeluarkan dari Islam, kemunafikan yang di akhirat kelak dikatakan Allah innal munafiqina fit darkil asfal minan nar. Sungguhnya orang munafik itu kelak di hari kiamat dia tempatnya di keraknya neraka. Monggo kita tingali pembahasan an-nifaqul akbar. Monggo dipun waos. Sikap nifaq. Nifaq ialah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Orang yang melakukan perbuatan nifaq disebut munafik. Nifaq terbagi menjadi dua, yaitu nifaq besar dan nifaq kecil. Nifaq besar yaitu menampakkan keislaman dengan lisannya, tetapi sebenarnya hati dan jiwanya mengingkari. Yang termasuk perbuatan nifaq besar ialah satu, mendustakan Rasulullah SAW dan ajaran beliau sama sekali, atau mendustakan sebagian dari seluruh ajaran yang dia sampaikan. An-nifaqul akbar, nifaq yang besar. Katakan nifaq memiliki makna tipuan. Sehingga orang-orang munafik agama mereka dibangun di atas sikap tipuan, menampakkan antara zahir yang berbeda dengan batinnya, yang dinampakkan berbeda dengan yang disembunyikan. sehingga semua penampakannya itu tujuannya untuk melakukan tipuan. Nek Allah ngendikaken yukhati'una Allah walladzina amanu. Orang-orang munafik itu dia pengin sekali ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Dia ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Tetapi enggak mungkin, mboten mungkin Allah Subhanahu wa taala tertipu. Lawang Allah kok ditipu. Allah niku al-alim, al-khabir. Allah itu zat yang mengetahui, yang pengetahuannya sangat mendetail. As-sami, al-basir, zat yang melihat, zat yang maha, yaitu mendengar, melihat. Alimul ghaibi wa syahada, yang mengetahui yang ghaib dan yang syahada. Sehingga enggak mungkin menipu Allah Ta'ala. Allah tidak akan tertipu. Demikian juga bahwa sekalian kaum mukminin, hakikatnya orang-orang mukmin juga tidak tertipu. Tetapi hakikat tipuan itu kembali akibat buruknya kepada mereka sendiri. Sehingga Allah katakan wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari, karena mereka merasa sukses, sukses, sukses, sukses, kemudian dia mati nyemplung jahanam. Dia tertipu sendiri, gak sadar-sadar kalau dia itu sedang tertipu oleh dirinya sendiri. Sehingga akibat kecelakaan akhir kehidupannya yang tidak bisa dielakkan, dia tertipu dengan tingkahnya sendiri. Sekalian, beliau mengatakan an-nifaqul akbar huwa idharul Islam bilisan wa i'tiqadul kufri fil qalbi wal janan. Nifaq akbar itu menampakkan Islam di lisan, tetapi i'tiqad hatinya adalah kafir. Hatinya, i'tiqadnya adalah kafir. Niki munafik. Sehingga Allah mengatakan yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh muhammad rasulullah. Ini pun lisanipun. Hatinya tidak ada keyakinan kalau Allah itu satu-satunya sembahan yang hak. Hatinya tidak meyakini, tidak mengimani Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapannya sekedar ucapan untuk menipu manusia. Biar dia disangka Islam bagian dari kaum muslimin. Yang ada di dalam hatinya adalah kekafiran. Sehingga sekalian orang-orang munafik seperti ini, karena zahirnya menampakkan Islam, secara zahir dia dihukumi sebagai muslimin. Orang-orang munafik, dia secara zahir dihukumi dan diperlakukan sebagai muslimin karena dia menampakkan keislaman. Ning mangkin benjang teng akhirat, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan innallaha jami'ul kafirina wal jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam jami'an. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir dan munafik di lembah jahanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang kafir dan munafikin di satu lembah jahanam. Karena mereka sama-sama hatinya kafir. Hanya kalau kafir itu terang-terangan dia kafir, enggak mau Islam, sehingga kafirnya jelas. Ning menawi tiang-tiang munafik, kekafirannya dia sembunyikan di hati, yang ditampakkan adalah keislaman. Sehingga kaum muslimin menyangka dia muslim, atau karena kita memang diperintahkan untuk menghukumi zahirnya, tidak menghukumi batinnya, maka zahirnya dihukumi sebagai muslim. Tetapi Allah menjelaskan tentang karakter-karakter orang-orang munafik, membongkar dengan berbagai macam itu turunnya ayat dan surat yang membongkar hakikat kemunafikan mereka. Sehingga Allah sebutkan yahdarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum. Orang munafik itu teratapan terus, teratapan terus, selalu deg-deg, deg-deg sir apa? Deg-deg sor. Teratapan terus. Kalau seandainya diturunkan ayat surat yang membongkar tentang kemunafikan mereka, maka orang-orang munafik ini paling sengit nek onten pengajian-pengajian Quran, pengajian-pengajian hadis, sebab itu akan membongkar hakikat kemunafikan mereka. Akan terbaca dengan sangat jelas apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, gerak-gerik mereka, perkumpulan mereka, kemesraan mereka, kemana mereka itu menunjukkan loyalnya, itu akan sangat kelihatan sekali. Yang omongannya kados melut, dipun cekel angel, merucat-merucut. Karena memang begitulah diantara sifat munafikin. Sawang ini pun dia katus bunglon, saket ijo, saket kuning, saket abang, saket ungu, saket putih, saket macem-macem. Lajeng didamel ungkapan-ungkapan ingkang ini penuh dengan tipuan-tipuan, sikap munafik, sikap ahli berdiplomasi luwes, luwes. Saged doyong kafir nggih saged, doyong musyrik nggih saged, kados tiyang mukmin nggih saged. Luwes. Ini adalah orang-orang munafik. Beda dengan orang-orang mukmin, enggak bisa pura-pura kafir, enggak bisa. Pura-pura musyrik enggak bisa. Pura-pura yaitu dia menjadi bagian orang-orang yang anti agama, enggak bisa. Karena seorang muslim diajarkan punya prinsip istiqomah, kemudian tidak bisa basa-basi dalam urusan akidah. Karena itu berkaitan prinsip kehidupan. Sekalian, Allah menyebutkan di antara berbagai macam alamat-alamat tentang kemunafikan dan macam-macam nifaq akbar itu disimpulkan oleh para ulama dalam beberapa poin yang akan disampaikan beliau di sini. Yang pertama termasuk sikap nifaq dan itu nifaknya nifak akbar, takdzibur rasuli sallallahu alaihi wasallam atau takdzibu ba'dhi ma ja'a bi, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan sebagian ajaran beliau. Mendustakan Rasul sekalian niku teng mana i'tiqad. Nek dhahiripun dia mengakui Rasul. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang-orang munafik datang kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nashhadu, mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, ya Rasulullah benar-benar kami bersaksi innaka, sesungguhnya engkau la rasulullah, benar-benar utusan Allah. Nek soal pangandikan niku dipetel-petelaken. Nek basar pun ada takkidnya inna la, sesungguhnya benar-benar itu ungkapan lisannya ngoten niku. Sehingga digambarkan roh Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka jasamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia kamu perhatikan tampilannya, oh masyaallah menakjubkan. Koyok-koyok. Kalau kamu dengarkan omongannya itu, masya Allah. Kalau dia berbicara, pasti akan kamu dengarkan omongannya itu. Karena omongannya itu koyok-koyok, penuh dengan penekanan-penekanan. Sekalian, itu penampilan zahirnya. Mempersaksikan Nabi dengan persaksian penuh dengan kesungguhan. Ning Allah ingkang ngertos manaipun tiang-tiang munafik, wallahu yashhadu, dan Allah yang menjadi saksi yang mempersaksikan bahwa innal munafiqina lakadzibun, orang-orang munafik itu pendusta. Sehingga apa yang dia katakan sumpah-sumpah penegasan tentang Rasulullah SAW itu hanya ucapan bibir, yaquluna bi afwahihim, hanya lamis, hanya ucapan lisan, hatinya kosong dari pengakuan Rasul adalah utusan Allah, sehingga hanya ucapan tanpa bukti, ucapan tanpa bukti. Hanya lisannya saja yang dia bunyikan, tapi hatinya tidak menunjukkan betul-betul keimanan kepada Rasulullah SAW. Sekalian, makanya pembawaan orang-orang mukmin itu mantap. Atas pun mantap itu, dia tidak pernah dibuat ragu dengan Islamnya, dengan agamanya, bagaimanapun kondisi situasi yang menimpa dia. Yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulnya, yakin apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya hak, tidak meragukan. Sehingga memang betul-betul nyepenginya, meganginya nas-nas niku kenceng tenan. Karena yakin memang gak ada jalan keselamatan kecuali Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan Nabi. Dia akan betul-betul pegangi walaupun harus bertaruh apapun. Sama dengan para sahabat, walaupun saya harus pindah dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk membelani Allah, agama Allah dan Rasulnya Allah, walaupun harus meninggalkan tempat kelahiran, harta benda, gudang-gudang harta, perdagangan, bahkan boleh jadi sebagian keluarga yang tidak mau diajak, oh dia kalahkan semua, dia buktikan kejujurannya. Dia bukan pendusta, dia bukan pengaku iman yang dusta. Dia buktikan tentang kejujuran imannya, tidak sebagaimana orang-orang munafik yang dia ketika diuji oleh Allah sehingga mereka kembali ke belakang. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Sebagian orang mengaku kami beriman kepada Allah Ta'ala, tapi kalau diuji oleh Allah dengan berbagai macam gangguan di jalan Allah, dia anggap gangguan Allah itu kayak azab, sehingga dia pengen berlepas dari azab, alias pengen berlepas dari gangguan manusia dengan cara dia mundur teratur dari memegangi nilai-nilai keimanan. Lain kali tiang mukmin, seperti yang sering telah kita gambarkan, ketika muslimin pada waktu perang Ahzab, perang Ahzab no perang Khandaq. Budi dulu. Sami baris. Khandaq ni Ahzab. Nek disebut perang Khandaq ni kunopo, nek perang Ahzab ni kunopo. Sami no benten. Sami. Sama enggak? Khandaq dengan Ahzab sama enggak? Gimana, sama atau beda ya kawan? Sama. Perang Ahzab ya perang Khandaq. Disebut perang Khandaq karena Nabi dan para sahabat membuat parit untuk membentengi Madinah dari arah orang kafir supaya enggak bisa meloncat masuk ke Madinah, karena kalau dia meloncat harapannya kejeglong, maka jaraknya juga lebar, enggak bisa kuda meloncat sejauh itu. Kalau kudan juga dalam, kalau kejeglong biar enggak bisa naik, sehingga tidak dangkal-dangkal tapi cukup dalam. Sing dipun pikirakan iku macul parit, ombole sak monten, jerone sak monten, dawane sak monten, niku butuh berapa lama. Dan kemudian yang perlu juga diketahui, sing dipacul niku mboten lemah kados mriki cerak-cerak, niku cadas. Mas kalian, niku kalau disebut perang Khandaq, disebut perang Ahzab karena orang-orang musyrik kafir bersekutu, bersatu sekutu-sekutu mereka untuk menghancurkan Madinah, yang kemudian biidnillah, dengan izin Allah, Allah jadikan pura-puranda mereka tidak bisa, tidak terjadi peperangan, tapi mereka carut marut, Allah datangkan angin sehingga mereka pulang tanpa hasil sama sekali. Sekalian gang kenamatan, ini yaitu perbedaan mukmin dan munafik. Di perang Ahzab yang pasukan orang kafir ngidapi-dapi, bagi orang mukmin tidak ada keraguan. Malah yang mereka ungkapkan, hada ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benar Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya benar, tidak ada kedustaan sedikit pun. Ini tiang munafik, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah janji Allah dan Rasulnya kecuali tipuan saja. Niku yang membongkar Allah, mereka tidak terang-terangan menyampaikan di depan Rasul. Rata-rata orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka yaitu selintutan di belakang, jarang yang mereka terang-terangan, tapi terus kusak-kusak di belakang. Ning nek munafikin zaman kita niki ngegleh. Cetho welo-welo ngegleh. Tidak samar membaca mereka kecuali memang yang boten dong. Sekalian, Yang pertama, mendustakan Rasul atau mendustakan ajaran Rasul. Makanya muslimin selalu dia tidak pernah ragu karena dia membenarkan Rasul dan membenarkan ajaran Rasul. Gak ada nas yang dicoret-coret, gak ada. Nas yang disingkang-singkang, gak ada. Semuanya datang dari Allah dan Rasulnya, dan itu benar, dan itu yang terbaik. Dan itu yang turun dengan ilmu Allah Ta'ala. Sekarang kita dibuat seakan-akan ragu dengan Quran, ragu dengan sunnah. Bahkan sebagian mereka mengatakan, yang mengatakan Quran komplit goblok. Oh Masya Allah. Yang mengatakan Quran sempurna, tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun, itu Allah sendiri, ayatipun onten. Mengatakan seperti itu dalam rangka untuk membuat umat Islam lari dari Quran, atau ada tujuan lain yang dia inginkan? Wong ayatnya yang mengatakan Allah sendiri, tidak ada yang aku tinggalkan sedikit pun dalam Al-Quran ini. Beda antara orang yang seperti ini dengan ulama yang husnudzon dan selalu berpikirnya positif dengan Allah dan Rasulnya. Sampai ketika ada orang tanya, katanya, ajaran kamu komplit? Ya, betul komplit. Sekarang tunjukkan kepada saya bagaimana cara buat roti. Kapok we. Wonten buat tentang Quran, carane gawe roti. Terus pripun niku? Kondene Quran komplit goblok. Pripun niku? Yang mengatakan goblok-goblok ini nggih profesor, nggih dokter. Masya Allah. Beda dengan ulama yang betul-betul mereka memang menjunjung tinggi Quran dan hadis. Kene tak didoi carane gawe roti. Dipanggilkan koki yang ahli roti, katekno picaran gawe roti, delengen kuwi picaran yang ngajari. Lho katanya Quranmu ada? Ada. Mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak tahu, tanyaen takono sama ahlu dzikri, sama orang yang tahu tentang masalahnya. Quran begitu mengajari kepada kita sehingga semua petunjuknya ada. Bagaimana sikap yang mesti kita ambil dengan dasar Quran, dengan dasar hadis Nabi ada. Apa Quran ngajari sholat pitang rekaat, jumlahnya, waktunya, segala macam? Mana Qurannya? Gak ada. Maka yang mengatakan Quran komplit goblok. Oh Masya Allah, mantap. Quran yang mengatakan pada kita untuk mengikuti Rasul, wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum an fantahu. Rasul yang mengajari bagaimana sholat, rakaatnya berapa, waktunya kapan saja, bagaimana tata caranya. Semuanya Quran sudah mengajar kepada kita bagaimana kita hidup dengan benar, yaitu menata kehidupan kita. Maka sekalian, beda antara ulama yang menjunjung tinggi Quran dan sunnah yang memang, dan orang yang mereka memang terkenal untuk ngajari supaya umat ini betul-betul jauh dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu nomor kali. Ada ni. Ya sampun, kelas. Ini kemauan sekalian mengikuti manfaat. InsyaAllah kita lajakan. Saya akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.